Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita atau dars kita pada kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang mana sudah sempat terhenti kurang lebih 6 hampir 2 bulan kurang lebih. Nah, maka pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan, yang mana kita telah memasuki pada pembahasan tentang syirik, fasal tentang syirik, yaitu pada jenis-jenis syirik, pembagian-pembagian syirik. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa syirik itu dibagi menjadi dua, syirkun akbar, syirik besar, kemudian yang kedua syirkun asghar, syirik kecil. Nah, adapun syirik akbar, nah, maka ini sudah kita jelaskan dan telah kita sebutkan bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan syirik akbar ini, dan bahwasanya syirik akbar ini adalah dosa yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama dan menyebabkan dia kekal di dalam an-nar. Adapun jenis yang kedua, nah, kalau di buku ana ini halaman 96, وَنَوْءُ الثَّانِي شِرْكٌ أَصْغَرٌ. Kita ulang dari sini supaya nyambung pembahasannya. وَنَوْءُ الثَّانِي شِرْكٌ أَصْغَرٌ. Adapun jenis yang kedua adalah syirik kecil. لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ. Jenis syirik ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. لَكِنَّهُ يُنْكِسُ التَّوْحِيدِ. Akan tetapi syirik kecil ini mengurangi kadar ketauhidan seseorang, mengurangi barakallahu fikum kemurnian tauhid seseorang. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan lebih parah lagi bahwa perbuatan syirik asghar ini bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu syirkul akbar. Wasilah, pengantar yang bisa mengantarkan dia menuju kepada syirkun akbar. Sehingga oleh karena itu, walaupun barakallahu fikum syirik asghar ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama, pelakunya masih dikategorikan sebagai muslim, namun walaupun demikian kita tidak boleh menyepelekannya, karena syirik asghar ini bisa mengantarkan seseorang menuju atau memudahkan langkah dia menuju kepada syirkun akbar wal iyadzu billah. Wa huwa kismani. Syirik asghar ini ada dua macam, ada dua jenis. Al-qismul awwal, pembagian yang pertama, syirkun zahirun 'alal lisani wal jawarih wa huwa alfadun wa af'alun. Syirik yang terjadi melalui lisan dan anggota tubuh kita, yang terjadi melalui lisan dan anggota tubuh kita, maksudnya bagaimana? Yaitu lafad-lafad atau perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, lafad-lafad, ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan. Fal alfadhu, kal halafi bi ghairillahi. Adapun dalam bentuk lafaz seperti al halaf, sumpah dengan menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Telah kita ketahui bahwa sumpah itu wajib dan harus dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang bersumpah walaupun kepada Nabi, walaupun kepada malaikat, maka dia telah terjatuh di dalam perbuatan syirkun asghar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau dia telah melakukan perbuatan syirik. Nah, maka di sini jelas dan terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pelaku orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan sebuah perbuatan kesyirikan. Dan perbuatan ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah adalah syirkun asghar, bukan syirkun akbar. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya di dalam Al-Quran kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah dengan asyams dan waktu duha, wallayli idza yaghsha, walqamari idza talaha, wal asr. Barakallahu fikum. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Maka jawabannya adalah barakallahu fikum, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan firmankan di dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang diperbuat olehnya, dan kitalah yang ditanya. Merekalah, manusialah yang ditanya akan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak dimintai pertanggungjawaban akan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, namun manusialah yang dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka lakukan. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Barakallahu fikum. Seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-asr, dengan az-zaman. Barakallahu fikum, menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya az-zaman, waktu. Sehingga oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan dan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Wa qawlu ma syaa Allah wa syi'ta. Dan ucapan seseorang termasuk juga di antara jenis perbuatan syirkun asghar, ma syaa Allah wa syi'ta. Barakallahu fikum, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Naam. Yaitu asyahid di sini adalah lafaz waw. Di mana di dalam ucapan ini dia menyamakan nama syiah Allah dengan masyiah makhluknya. Kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak makhluknya. Di dalam lafaz ini makna dari ucapan masya Allah wa syi'ta. Qala sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu rajul. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mengatakan kepada beliau, "Masya Allah wa syi'ta," dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Faqala aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan saya ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau hendak ingin menjadikan saya ini sebagai tandingan bagi Allah? Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terima. Ketika beliau dikatakan kepada beliau akan ucapan seperti ini, Masya Allah wa syi'ta, Nabi marah dan tidak suka. Dan bahkan Nabi mengatakan, apakah engkau ingin menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah Masya Allah wahdah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Barakallahu fikum. Karena makna dari ucapan Masya Allah wa syi'ta, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, yaitu dia menyamakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendak makhluknya. Maka apabila ucapan ini diucapkan disertai dengan keyakinan, para sahabat tentunya yang mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka tidak meyakini bahwa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan kehendak Nabi, disamaratakan. Barakallahu fikum. Tentunya para sahabat tidak demikian, dan mereka jauh akan perbuatan seperti ini. Cuman hanya terjadi di dalam kesalahan, yaitu kesalahan mereka hanya terjadi di dalam lafaz saja tanpa keyakinan. Maka apabila kesalahan tersebut di dalam pelafatan saja tanpa keyakinan, maka ini adalah perbuatan syirkun asghar, sesuai dengan jenis yang disebutkan di barakallahu fikum. Namun kalau seandainya disertai dengan keyakinan, yaitu dia meyakini bahwa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan kehendak salah satu dari makhluknya, maka ini merupakan syirkun akbar, sebuah keyakinan syirik akbar, yang mana apabila pelakunya tidak bertaubat, maka dia telah keluar dari keislaman. Wa qawlu, dan ucapan seseorang, laulallahi wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, sama dengan seperti yang di atas. 6. Yaitu barakallahu fikum, dia menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya sebagai penentu sebuah kejadian, sebagai penentu atau dijadikan sebagai sebab, sama-sama dijadikan sebagai sebab dan sama rata kedudukannya. Barakallahu fikum. Maka sama seperti pembahasan di atas, kalau seandainya hal ini hanya sebatas diucapkan, barakallahu fikum, maka ini adalah syirkun asghar. Namun kalau seandainya disertai dengan keyakinan, wal'iyadu billah, maka ini adalah syirkun akbar, mukhrijun anil millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama. Was-shawab an yuqal, maka perkataan yang benar adalah, Masya Allahu thumma sya'a fulan, dengan kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Karena antara thumma dengan waw itu maknanya berbeda, walaupun sama-sama huruf ataf, tapi maknanya berbeda. Walaulallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah dan kemudian fulan, ini sama. Nah, barakallahu fikum. Lianna thumma tufidu tartib ma'at taraqi, karena thumma maknanya itu adalah at-tartib, berurut, kemudian disertai dengan at-taraqi, disertai dengan adanya jeda waktu. Contoh, barakallahu fikum, di dalam ucapan kalimat bahasa Arab, dakhala Muhammadun al-masjidah, Muhammad masuk masjid. Kemudian 10 menit setelah itu, summa Zaidun, kemudian setelah itu Zaidun. Nah, barakallahu fikum. Maka pada kejadian seperti ini, maka cocoknya penggunaan katanya adalah dengan menggunakan summa. Barakallahu fikum. Summa, karena adanya makna pada summa, yaitu barakallahu fikum, at-tartib ma'at-tarakhi, disertai dengan tertib, at-tartib berurut, kemudian disertai dengan adanya jeda waktu. Kalau seandainya Zaid datang setelah Muhammad langsung seketika. Setelah Muhammad datang langsung, setelah itu datang Zaid. Maka tidak benar kalau kita katakan dalam bahasa Arab ja'a Zaidun, ja'a Muhammadun, thumma Zaidun. Salah penggunaan kata seperti ini. Dan yang benar adalah ja'a Muhammadun fa Zaidun, menggunakan fa. Barakallahu fikum. Karena fa itu yufidu at-tertib biduni tarahi. Maknanya itu ada tertib berurut tanpa adanya jeda. Tanpa adanya jeda waktu. Beda dengan summa. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah barakallahu fikum, maka pada ucapan-ucapan yang seperti ini maka seharusnya menggunakan lafaz summa. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, Masya Allah summa sya'a fulan, sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kehendak fulan. Atau laulallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Barakallahu fikum. Wa taj'alu masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Karena ucapan Masya Allah thumma sya'a fulan itu engkau menjadikan kehendak seorang hamba mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Masya Allahu thumma sya'a fulan thumma fulan. Beda dengan ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, itu engkau menjadikan kehendak makhluk atau kehendak seorang hamba sama rata dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya keyakinan syirik yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Sehingga yang benar adalah Masya Allah thumma fulan. Karena pada makna dari lafadz ini adalah barakallahu fikum, yaitu engkau menjadikan kehendak seorang hamba di bawah atau mengikuti kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan apa saja yang kalian kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kecuali semua itu menyesuaikan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah barakallahu fikum, di dalam pembahasan ini enam, kita berlepas diri dari dua ta'ifah, dua kelompok yang sesat dalam permasalahan masyiah. Yang pertama adalah al-qadariyah. Nah, yang pertama adalah al-qadariyah. Karena al-qadariyah meyakini bahwasannya kehendak hamba itu mutlak. Kehendak hamba itu mutlak. Nah, hamba memiliki kehendak dan kehendak mereka itu mutlak. Beda dengan Jabriyah. Mereka meyakini bahwa kita semua ini dipaksa dan hamba ini tidak memiliki kehendak. Barakallahu fikum. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yamshi baina at-ta'ifataini. Mereka berjalan di antara dua kelompok tersebut. Mereka meyakini bahwasanya makhluk-makhluk Allah itu, hamba-hamba Allah, manusia, semuanya itu memiliki kehendak. Akan tetapi kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal waw fahiyya li mutlaqil jam'i wal ishtirak la taqtadi tertiban wala ta'qiban. La taqtadi tertiban wala ta'qiban. Adapun al-waw, lafad waw, nam, maka makna dari waw ini adalah limutlakil jama', penggabungan secara mutlak, perserikatan secara mutlak, al-ishtirak, al-jama' wal-ishtirak, penggabungan dan perserikatan secara mutlak. La taqtadi tertiban wala ta'qiban, tidak mengharuskan dia itu dengan makna tertib atau ta'qib. Waw tidak mengharuskan makna dia itu berurut. Barakallahu fikum. Wala ta'qiban, dan juga tidak mengharuskan makna fa. Barakallahu fikum. Kalau tertiban ini makna dari thumma, ta'kiban ini makna dari fa, yaitu datang setelah tapi tanpa jeda. Barakallahu fikum. Waw tidak mengharuskan demikian. Waw itu maknanya adalah limutlaqil jama'. Limutlaqil jama'. Barakallahu fikum. Penggabungan dan perserikatan secara mutlak. Contoh, nam ja'a Zaidun wa Muhammadun. Waw di sini datang Muhammad dan Zaid. Datang Muhammad dan Zaid. Makna lafadz ini, barakallahu fikum, bisa jadi kedatangan Muhammad dan Zaid itu bersamaan, bisa jadi pula Zaid datang setelah Muhammad, atau Muhammad datang setelah Zaid. Barakallahu fikum. Maknanya mutlak umum. Wow. Barakallahu fikum. Tidak mengharuskan maknanya itu Zaid itu datang setelah Muhammad, atau Muhammad datang setelah Zaid. Tidak mengharuskan demikian. Jadi maknanya itu masih umum. Sehingga ada kemungkinan kalau seandainya diucapkan Masya Allahu wa fulan, ada kemungkinan mengandung unsur kesyirikan pada lafaz tersebut, sehingga kita dilarang untuk mengucapkan ucapan Masya Allah wa fulan. Barakallahu fikum. Wa mithlu qawli mali illallahu wa anta. Dan contohnya juga adalah ucapan saya tidak memiliki kecuali Allah dan engkau. Wa hadza min barakatillahi wa barakatik. Dan ini diantara dari barokah Allah dan barokah kamu. Nah, ini jelas lafaz-lafaz yang mengandung unsur kesyirikan yang kita dilarang untuk mengucapkannya karena menggunakan lafaz waw. Beda kalau seandainya dia mengucapkan mali illallahu tsumma anta. Saya tidak memiliki pelindung atau barakallahu fikum, saya tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali kamu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau. Barakallahu fikum. Wa amal af'al. Ini contoh-contoh perbuatan syirik asghar melalui lafaz. Adapun perbuatan syirik asghar dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh. Famislu libsil halqati wal khayti li raf'il bala au daf'i. Seperti menggantungkan gelang atau benang, memasang benang tertentu untuk menolak bala. Menolak bala. Untuk mengangkat bala atau menolaknya. Untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah, menggantungkan, memakai gelang atau melingkarkan benang tertentu pada salah satu dari anggota tubuh kita atau pada tempat-tempat tertentu di rumah kita atau di kendaraan kita. Nah, dengan tujuan untuk mengangkat bala, musibah, bencana atau menolaknya. Wa mithlu, dan seperti ta'liqut tamaim khaufan minal aini wa ghairiha, menggantungkan benda-benda jimat khawatir dari penyakit ain, dari pandangan mata yang takjub yang mendatangkan bala atau selainnya. Idza taqada anna hadhi asbabun li raf'il bala'i audaf'ih fahada syirkun asghar. Apabila ketika dia menggunakan benda-benda tersebut, dia gantungkan pada tubuh dia, dia pakai pada tubuh dia atau pada tempat-tempat tertentu, kendaraan atau rumah dia, dan dia meyakini bahwasanya ini hanya sebatas sebab, benda-benda ini, benang ini, gelang ini hanya sebatas sebab untuk mengangkat bala atau menolaknya, maka ini merupakan syirkun asghar, syirik asghar. Nah, dia meyakini bahwasanya ini hanya sebatas sebab. dan dia masih meyakini bahwa yang menentukan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekuasaan secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menggantungkan atau memakai benda-benda tersebut, dia hanya meyakini bahwa ini hanya sebatas sebab saja. Mengambil sebab hanya sebatas untuk berikhtiar, kata dia. Ikhtiarnya bagaimana? Dengan menggunakan benda-benda ini. Barakallahu fikum. Dan dia masih meyakini bahwa, barakallahu fikum, yang memiliki kekuasaan secara mutlak, yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahada syirkun asghar. Li'anna Allah lam yaj'al hadhihi asbaban. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benda-benda ini sebagai sebab yang bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit, misalnya yang bisa menolak, mengangkat bala musibah dari seseorang atau menolaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan benda-benda ini sebagai sebab. Barakallahu fikum. Di dalam sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, ja'alus sababi ma laisa syar'iyan wala qadariyan fahuwa syirkun asghar. Menjadikan sebuah perkara sebagai sebab akan hal tertentu yang mana ditinjau dari sisi syar'i, tidak ada dalil dari Al-Quran ataupun sunnah yang mengatakan bahwa ini sebagai sebab. Barakallahu fikum. Naam. Wala qadariyan, dan secara logika dan ilmu pengetahuan manusia, barakallahu fikum, yang masuk akal, ini tidak pernah disebutkan bahwa benda ini bisa menolak bala. Bala itu macam, bisa bermacam-macam, bisa berbentuk penyakit, musibah dan yang lainnya, kemiskinan. Tidak disebutkan dan tidak pernah tercatat di dalam sejarah bahwa hal ini bisa menolak bala atau mengangkatnya. Nah, maka apabila seseorang menjadikan sebuah perkara sebagai sebab akan hal tertentu, nah, maka ini adalah syirkun asghar. Barakallahu fikum. Contoh sebab tinjauan secara syar'i. Nah, contoh sebab tinjauan secara syar'i. Nah, yang bisa menolak bala dari seseorang atau mengangkatnya adalah ruqyah, qiraatul Quran, membacakan Al-Quran. Naam. Membacakan Al-Quran. Naam. Secara al-syar'i, tinjauan dari Al-Quran dibenarkan bahwa Al-Quran itu adalah syifa, syifa'ul linnas, sebagai obat bagi manusia. Dan juga tinjauan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh malaikat Jibril dengan membacakan surat Al-Alaq dan surat An-Nas. 6. Sehingga beliau terbebas dari sihir dari seorang Yahudi. 6. Secara tinjauan syar'i ini dibenarkan. Maka apabila kita menempuh jalan seperti ini dengan membaca Al-Quran untuk diyakini bahwa ini sebagai sebab yang bisa menolak bala atau mengangkat bala dari kita, maka kita tidak terjatuh di dalam perbuatan syirik, karena ini dibenarkan di dalam syar'i. Atau seseorang, barakallahu fikum, supaya tidak terkena penyakit malaria, dia minum obat. Dia minum obat yang anti malaria. Nah, secara tinjauan, barakallahu fikum, walaupun obat ini secara syar'i tidak ada dalilnya, tapi secara qadari, tinjauan dari pengetahuan, ilmu pengetahuan umat manusia, dari para peneliti-penelitinya, bahwa benda ini bisa menjadi sebab, barakallahu fikum, yang menghindarkan seseorang dari penyakit tertentu. Nah, maka apabila dia menggunakan benda-benda ini dan menjadikan benda-benda ini sebagai sebab, 6. Barakallahu fikum, untuk menolak bala tertentu, maka dia tidaklah terjatuh di dalam perbuatan syirkun asghar. Beda dengan orang-orang yang menggantungkan benang di kendaraan dia atau gelang-gelang tertentu nam di tangan-tangan dia, barakallahu fikum, dengan tujuan untuk menolak bala atau mengangkatnya. Secara tinjauan syar'i tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah bahwa dengan menggunakan gelang ini, walaupun di situ ada tulisan ayat suci Al-Qur'an, nam tidak ada secara syar'i, barakallahu fikum, bahwa benda ini bisa menolak bala atau mengangkatnya. Dan juga secara tinjauan qadari, nam secara logika juga tidak mungkin, nam barakallahu fikum, bahwa benda ini bisa menolak bala atau mengangkat bala dari seseorang. Nah, pernah saya ceritakan di majelis ini, yaitu ada waktu itu musim kampanye, nah, ada stiker gambar salah satu calon tertentu. Di situ dituliskan, nah, bahwa gambar ini atau orang yang difoto di dalam gambar ini sudah mendapatkan persetujuan dan doa dari salah seorang kiai. Maka tempelkanlah benda ini atau stiker ini di kendaraan Anda, maka Anda akan terhindar dari kecelakaan. Wal'iyadzu billah. Nah, syirik dipromosikan oleh seseorang yang dikatakan sebagai orang yang alim,